Artis idolanya Indonesia, ratu oplosannya Indonesia, sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Tetap masih ada Ramayana, juga ada Whisky Wisma Kirana, Wiwi Sagita, Ju Palapa. Bergoyang bareng-bareng si Raja-Raja Sawer. Aman aja mas. Tak pernah ku jatuh cinta kepada seorang pria, tak pernah aku dambakan cintanya seorang jantan. Entah mengapa ku begitu, aku tak tahu banyak yang datang tuk merayu, jatuh cinta kepada seorang pria. kasih buat Whisky Wisma Kirana.